لله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hadith Ibnu Abbas beliau bawakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wal lafdh li Abi Dawud wa shahahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW kalau beliau duduk di antara dua sujud, beliau baca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, beri aku afiyah, keselamatan, warzukni, dan beri aku rizki. Hadis diriwayatkan oleh A'imah Arba'ah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tapi Nasa'i tidak meriwayatkan, sehingga hanya Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan lafaz ini lafaz Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Maghfirah, ampunan, terkandung di dalamnya yang pertama ditutupnya dosa. Artinya ditutupi sehingga orang tidak ada yang tahu kalau dirinya melakukan kemaksiatan ini dan itu. Dan itu maghfirah. Karena memang asal ata maghfirah adalah penutup. Dan itu rahmat Allah. Kalau saja seandainya dosa itu ada bau, pasti orang akan menjauh dan membicarakan fulan telah melakukan dosa ini, dosa itu, bau. Orang enggak akan mendekat kepadanya. Tapi dari maghfirah Allah, Allah tutupi si hamba sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Yang kedua, tidak dihukum si hamba karena pada asalnya dosa dia tersebut pantas untuk dia dihukum karenanya dengan adab. Tapi dengan maghfirah Allah, hukuman pun tidak ditimpakan kepadanya. Warhamni wahdini, hidayah, hidayah taufik dan hidayah ilmu. Karena dari manusia ada yang diharamkan dari dua hidayah ini. Terharamkan dari hidayah ilmu, terharamkan pula dari hidayah taufik. Ada dari manusia yang dia mendapat hidayah ilmu, artinya dia faham, mengerti, telah sampai kepadanya hujjah, ilmu, tetapi tidak mendapat hidayah taufik, sehingga tahu itu al-haq, tetapi tidak dia bela, tidak dia ikuti, tidak dia perjuangkan, tidak dia cintai orang-orangnya, tahu itu batil, salah, sesat, tapi tidak dia benci, tidak dia tinggalkan, tidak dia jauhi orang-orangnya, tidak mendapat hidayah taufik, hanya ilmu yang dia dapati. Adapun taufik dari Allah, maka itu bebarengan atau disertai dengan hidayah ilmu, dan itu yang dikehendaki. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah seperti dalam hadis ini, wahdini, beri aku hidayah, maka kedua-duanya kita minta, hidayah ilmu agar kita diberi ilmu, dibukakan pintu ilmu, karena ilmu besar keutamaannya, tinggi derajat orangnya. Tetapi juga lebih penting dari itu adalah hidayah taufik untuk kita mengamalkannya dan berkonsekuensi dengan ilmu itu. Wa'afini, dan beri aku afiyah. Afiyah, afiat dari segala bentuk macam penyakit, baik itu penyakit jasmani, penyakit-penyakit yang menimpa orang, jantung, kanker, tumor, wal'iyadzubillah, nasallallahu alaihi, penyakit-penyakit yang semacam itu, kita mohon afiat, keselamatan dari Allah. Maupun itu penyakit kalbu, karena kalbu pun ada penyakitnya, hasad, iri dengki, gurur, ujub, bangga diri, tertipu dengan dirinya, maupun itu penyakit-penyakit jiwa, karena kejiwaan manusia pun ada penyakitnya. Nah, semuanya kita mohon kepada Allah al-afiyah darinya. Hanya saja ketika seorang hamba memohon kepada Allah afiyah, yang lebih penting dan yang paling utama hendaklah dia selalu ingat, afiat yang dia minta adalah afiat kolbu. Afiat kolbunya, terselamatkan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit kolbu. Karena kalau sudah kolbu ini berpenyakit, yang ada adalah kerugian dunia dan akhiratnya. Kalau itu penyakit jasad, paling-paling mentoknya kerugiannya ya orang mati, meninggalkan dunianya. Sementara kalbu jauh lebih parah penyakit ini. Makanya seorang hamba memohon afiyah kepada Allah, al-afiyah sehingga terselamatkan kolbunya, terselamatkan agamanya, tidak terjangkit virus dan bakteri syubhat yang bisa menyesatkan orang dari siratal mustaqim. Dia alal afiyah, mu'afa, diberi afiyah oleh Allah sehingga ibadah dengan baik, taat, beramal soleh dengan benar, bakti pada orang tuanya, akhlak yang mulia, tauhid dan istiqamah, itu afiyah. Sementara kamu dapati sekian banyak orang jungkir balik dalam syubhat, terombang-ambing ke sana kemari dengan kesesatan-kesesatan yang menghancurkan dirinya. Makanya ini harus dijaga. Para ulama sebutkan al-afiyah la ya'diluha syai. Keselamatan kamu dalam agama kamu itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menyamainya, tinggi segala-galanya. Kamu terselamatkan. Dan itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga akan hilang dan tercabut, sehingga dia sudah tidak dalam afiyah, terseret oleh gelombang syubhat yang ini, ikut kesesatan yang itu, rusak agamanya, rusak kalbunya. Enggak karuan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semua semula dia halal afiyah. Kalau saja dia tidak membuka telinganya untuk semua orang, seluruh suara, seluruh bicara dia dengar, dia terima. Segala tulisan dia baca, segala, dia tidak menjaga, akhirnya rusak, afiyahnya tercabut. Kana alal afiyah. Semula dia alal afiyah. Semula baik-baik saja. Tapi karena tidak dijaga, maka rusak semuanya. Warzuqni, dan beri aku rizki segalanya. Rizki yang tampak, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, anak, istri, semua itu rizki yang Allah berikan. Tapi lebih dari semua itu adalah rizki agama. Artinya diberikan agama kepadamu, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, akhlak karimah. Nah, itu jauh lebih afdal dari semuanya. Dan semua itu rizki yang kita minta kepada Allah ketika kita ucapkan warzuqni, dan beri aku rizki. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa duduk di antara dua sujud adalah untuk doa. Membaca doa semacam ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengucapkan ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Di situ tempat doa. Ketika kamu duduk di antara dua sujud. Yang kedua, ketika ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasul butuh, membutuhkan, memerlukan ampunan, rahmat Allah, afiyah, rizki. Makanya beliau minta kepada Allah. Kalau Rasul saja butuh sallallahu alaihi wasallam, apalagi umatnya. Beliau yang terampuni, beliau yang maksum, masih butuh mohon minta kepada Allah. Apalagi kita yang seperti ini sudah lebih memerlukan, lebih membutuhkan, harus banyak-banyak doa mohon kepada Allah. Yang ketiga, bahwa ini pula menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Terbukti beliau minta ampunan, dan kita tahu ampunan adalah tadi ditutupinya dosa, tidak dihukum oleh Allah, dirahmati sehingga amal soleh, amal ketaatan itu berguna bagi kita, barokah, akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan itu hanya milik Allah semuanya. Hanya Allah yang merahmati, mengampuni. Dan Rasul meminta kepada Allah. Kalau beliau pada posisi ketuhanan dan pantas mendapat itu, akan beliau minta untuk dirinya sendiri. Wahasyahu wa kalla. Tapi mana mungkin Rasul lakukan itu, karena beliau orang yang paling bertauhid kepada Allah. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa Rasul pun membutuhkan afiyah, keselamatan, afiyah, afiat dalam jasadnya, afiat di dalam dakwahnya, diselamatkan, afiat di dunia dan akhirat secara umum. Beliau pula membutuhkan rizki, karena beliau katakan warzuqni. Terkait pembahasan hadis ini, apakah kemudian bolehkah seorang, karena di sini tempatnya doa, bolehkah seseorang berdoa lebih dari yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Jawaban para ulama, selama itu tidak dijadikan keterusan yang selalu, tidak dijadikan ibadah dalam artian terus selalu ketika sholat duduk di antara sujud dia baca itu tambahan lebih dari hadis ini, maka itu enggak boleh. Tapi suatu saat karena kasus atau insiden tertentu boleh. Misalnya orang tua tadi misalnya sebelum maghrib cekcok sama si anak misalnya, anaknya gak ada akhlaknya sudah, kurang ajar sama orang tuanya, bapak yang begini, ibu begini, ngumpat-ngumpat marah-marah, Sehingga si bapak, ya Allah, ngeresuloh dia. Dia sedih melihat anaknya seperti itu. Walhasil ketika sholat maghrib, karena ingat anaknya tadi begini begitu, maka di antara rasul dia berdoa, ya Allahumma hdili waladi, misalnya, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah rahmati anakku, ampuni dia, beri dia hidayah, ya Allah, aslihhu, ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Boleh. Kenapa? Ada insidental sifatnya, karena ada kasus tadi misalnya seperti itu, atau mungkin seorang suami kepada istrinya dan semisal itu. Tadi selama tidak dijadikan keterusan selalu dalam duduk di hadapan Rasul itu, dia baca itu selalu, itu enggak benar. Karena terkesan seperti istidrak, seperti ingin menambah atau menyempurnakan apa yang sudah Rasul ajarkan. Tapi hukum asalnya ini yang Rasul ajarkan, contohkan dalam hadis ini. Di dalam hadis ini juga bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan meminta ampunan kepada Allah itu harus dengan lafaz Rob, artinya menyebut rububiyah Allah, sehingga kata mereka harus lafaznya itu Rabbighfirli, Rabbana ghfir lana dzunubana dan semacam itu. Kalau dikatakan harus wajib dengan lafaz itu, tidak benar. Kenapa? Rasul sekarang mencontohkan, beliau enggak mengucapkan Rabbighfirli, tapi yang beliau ucapkan Allahumma ghfirli. Allahumma ighfirli, maka boleh. Dan tidak ada beda kamu mau mengucapkan Allahumma ghfirli, kamu mau mengucapkan Rabbighfirli, sama boleh. Enggak ada lafaz tertentu yang wajib dan harus dibaca ketika orang itu meminta doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Malik ibn Huwairith annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'ida, rawahu al-Bukhari. Dari Malik bin Huwairits, beliau melihat Rasulullah sholat, maka kalau beliau di rokaat ganjil dalam sholatnya, maka beliau enggak langsung berdiri, namun beliau duduk dengan tenang, baru kemudian berdiri. Hadis diriwayatkan Bukhari. Dan duduk ini yang kemudian diistilahkan oleh fuqaha duduk jalsa istirahah, duduk istirahat. Istirahat, menenangkan diri sejenak, ambil nafas sejenak, untuk kemudian melanjutkan ke rokaat genap. rakaat kedua atau rakaat keempat. Hadis menunjukkan anjuran, ajaran untuk orang itu berteladan kepada Rasulullah SAW, walaupun tidak diperintah, karena Malik Ibn Huwairith menukilkan bahwa Rasulullah begini. Tentunya dinukilkan untuk dicontoh. Ngapain disebutkan kalau enggak dicontoh? Untuk apa dinukilkan kalau tidak diteladani? Menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Rasul, contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah SAW, apalagi dalam amal ibadah, itu sunnah, teladan bagi umatnya. Hadis menunjukkan sunnahnya orang itu duduk di sholat ganjil, di rokaat ganjil, setelah rokaat ganjil dalam sholatnya. Berarti duduk ini dilakukan setelah rokaat pertama, sujud kedua, begitu Allahu Akbar, kamu tidak langsung berdiri ke rokaat kedua, tetapi duduk, Allahu Akbar, duduk. Baru kemudian kamu berdiri ke rokaat kedua. Atau demikian pula karena ganjil pada rokaat ketiga, setelah sujud kedua, Allahu Akbar, kamu duduk. Duduk tenang. Yastawiya qa'idan, duduk dengan tenang, istiwa. Sudah, kamu berdiri ke rokaat keempat. Maka ini meluruskan kesalahan sebagian orang yang duduk istirahat pada rokaat-rokaat genap. Karena Malik Ibn Huwairith menyebutkan di rokaat ganjil, fi witrin min sholatihi. Kapan rokaat genap? Kamu bisa lihat kalau itu di witir misalnya, Ramadan misalnya, imamnya sholat witir 3 rokaat satu salam. Dari rokaat kedua, sebelum dia ke rokaat ketiga, dia duduk, Allahu Akbar, duduk. Bukan duduk tasyahud, bukan tahiyat, duduk istirahat. Baru setelah itu dia berdiri ke rokaat ketiga. Ini tidak sunnah. Kenapa? Bukan di situ tempatnya duduk istirahat. Duduk istirahat tempatnya di rokaat-rokaat ganjil, satu, kedua, tiga, keempat, dan seterusnya. Sebagian para ulama menyebutkan hadis Malik ini diarahkan kepada akhir-akhir usia Rasul SAW. Artinya karena beliau sudah tua, badannya pun semakin berat, gemuk, besar, maka butuh untuk menenangkan dulu, istirahat sejenak. Nah, mereka arahkan demikian. Makanya dengan pengarahan ini, mereka menyebutkan sunnahnya ini bagi orang yang punya illah, punya uzur semacam itu. Misalnya orang sudah tua, atau karena terlalu besar badannya, berat untuk dari sujud kedua Allahu Akbar, langsung berdiri dengan susah payah. Maka hendaknya dia duduk, menangkan diri, ambil nafas, sholatnya tenang, khusyuk, baru dia berdiri. Mereka sebutkan ini sunahnya untuk orang-orang seperti itu. Namun yang tidak seperti itu, artinya yang gak ada udzur, dia sehat, kuat, dan misalnya, maka yang gak perlu dia duduk istirahat. Selain juga mereka katakan bahwa hadis-hadis lain, riwayat para sahabat yang meriwayatkan sholat Rasulullah SAW tidak menyebutkan adanya duduk ini, duduk di antara dua sujud. Ya, itu pendapat sebagian fuqaha. Walhasil mereka katakan kalau ada illat, ada udzur, maka dilakukan. Tua atau besar badannya, atau mungkin lututnya sedang sakit, atau semisalnya. Tetapi kalau melihat riwayat Malik ibn Huwairits, semua yang mereka sebutkan tidak berdalil, tidak terbukti. Malik menyebutkan, aku melihat Rasul sholat, dan kalau ganjil dalam rokaatnya, beliau duduk sebelum berdiri. Tidak ada penyebutan, karena aku lihat ketika itu Rasul sakit, Rasul besar, badannya berat. Nah, karena kalau ada rincian-rincian semacam itu, pastilah sahabat akan menukilkan. Dan ketika itu Rasul sedang sakit, dan ketika itu Rasul begini, gak ada. Maka yang lebih sunnah, yang lebih sunnah duduk ini istirahat adalah sunnah mutlakon, sunnah secara mutlak, dilakukan oleh siapapun, orang yang sudah tua maupun masih kuat muda, sehat ataupun ada sakitnya, badannya berat, besar ataupun kurus, krempeng. Walhasil ini sunnah Rasul SAW, boleh diamalkan oleh siapapun, tidak harus dengan udzur atau sebab tertentu. Ketika kamu di rokaat ganjil, sebelum berdiri ke rokaat genap, duduklah dengan tenang, duduk istirahat, untuk kemudian kamu berdiri pada rokaat berikutnya. Tinggal permasalahan kalau seorang itu imam. Maka kalau dia imam, perkaranya kembali ke dia. Artinya ya terserah dia sebagai imam. Dia mau duduk istirahat, yaitu sunnah baginya. Dia langsung berdiri ke rakaat kedua juga boleh. Adapun makmum, apakah dia duduk ataukah tidak duduk, duduk istirahat ini dalam sholatnya, makmum sifatnya selalu mengikuti imamnya. Wa innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka dia lihat kalau imamnya duduk istirahat, maka hendaknya makmum duduk istirahat. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, maka jangan duduk istirahat. Kamu sebagai makmum mengikut kepada imam kamu. Thank you. Demikian perkara jalsa istiraha tentang sunnahnya di dalam sholat dan sifatnya seperti duduk di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan dan kamu duduk pada telapak kaki kirimu. Tinggal permasalahan terakhir, jika dia melakukan duduk istirahat ini, kapan dia bertakbir? Ketika bangkit dari sujudnya, ataukah ketika berdiri ke rakaat genapnya? Yang lebih benar, takbirnya ketika dia bangkit dari sujudnya. Intiqalnya di situ. Takbirul intiqal, perpindahannya dari sujud ke duduk. Ya, dari posisi sujud, dia takbir Allahu Akbar, duduk. Kemudian berdiri. Sehingga tidak sunnah, tidak kurang tepat yang dilakukan sebagian orang yang melakukan sunnah ini, dia enggak takbir ketika angkat kepala, diam. Duduk, istirahat, begitu mau berdiri baru takbir Allahu Akbar. Itu menyalahi sunnah dalam takbiratul intiqal. Karena Rasul katakan wa idza rafa'a minas sujud kabbar. Idza rafa'a ra'sahu. Kebiasaan Rasul tiap kali angkat kepala dari sujud beliau takbir. Maka emang takbir-takbir ini dibaca, diucapkan ketika orang bangkit dari sujudnya. Baik, ini seorang sholat sendirian, makmum ataupun itu imam. Agar takbir itu diucapkannya ketika dia angkat kepala dari sujud. Dengan ini pula kurang sunnah orang yang takbirnya dijadikan satu antara duduk istirahat dan berdirinya sehingga diperpanjang. Jadi dia sujud Allahu Akbar, berdiri, duduk, berdiri, atau diperpanjang Allahu Akbar. Ini semua tidak benar. Kalau kamu mengamalkan sunnah ini, amalkan dengan baik. Duduk Allahu Akbar, duduk istirahat. Kamu sudah merasa cukup duduk, berdiri ke rakaat genap. Itu yang ada di dalam sunnah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.